yang Anda tunggu-tunggu dan yang Anda nanti-nanti telah hadir di hadapan Anda. Bintang maha bintang asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Saya yakin panjenengan semuanya sudah tahu. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina New Palapa. La la la la. warahmatullahi wabarakatuh.